Wahidun satu. Isnani dua. Thalathatun tiga. Arba'atun empat. Khamsatun lima. Sittatun enam. Sab'atun tujuh. Samaniyatun lapan. Tis'atun sembilan. Asyaratun sepuluh. Wahidun satu. Isnani dua. Thalathatun tiga. Arba'atun empat. Khamsatun lima. Sittatun enam. Sab'atun tujuh. Samaniyatun lapan. Tis'atun sembilan. Asyaratun sepuluh.